Mitra bisnis, pemerintah menerbitkan aturan baru yang tidak lagi memberikan pidana penjara kepada pengguna narkoba. Pidana penjara hanya diberlakukan untuk pengedar ataupun produsen. Menteri Kesehatan mengatakan, pengguna narkoba adalah korban yang akan direhabilitasi pemerintah. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pendiri dan ketua umum DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat, Henry Yoso Diningrat. Pak Henry, apa komentar Anda tentang aturan baru ini? Pemerintah jangan terjebak ya membuat aturan itu. Karena kalau dikatakan bahwa pengguna itu adalah korban ya, dalam tanda kutip korban ya. Korban yang sesungguhnya itu adalah mereka yang sudah mengalami ketergantungan. Nah, orang yang sudah mengalami ketergantungan itulah disebut sebagai pecandu. Okay. Tapi kalau tidak mempidanakan orang yang pemakai dianggap sebagai korban ya, itu akan sangat berbahaya. Berarti orang boleh gedek-gedek diskotik, tidak boleh dipidana. Ada orang pesta sab, ya, tidak boleh dipidana. Ya, itu jangan-jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian ada anak-anak SMA misalnya, mereka kumpul-kumpul, ngegele, isep ganja. Itu pemakai kan mereka. Itu konyol dunia ini ya. Pemerintah salah dalam hal ini. Jadi harus mempunyai satu garis yang tegas, harus ada kriteria. Nah, kriterianya yang tidak boleh dipidana itu adalah pengguna yang sudah sampai pada tingkat ketergantungan akan zat. Kenapa? Itu usulan saya sejak 10 tahun lalu. Bahwa seorang pecandu yang dipidana itu sama sekali nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena pertama di dalam, tolong tunjukkan dengan saya, rutan mana, LP mana yang tidak ada beredar narkoba. Artinya mereka di dalam, mereka akan menjadi pengguna lagi, ya. Begitu keluar, mereka nanti akan pakai lagi, ya. Bagaimana cara menyembuhkan orang-orang yang sudah mengalami ketergantungan? Itu hanya dengan cara rehabilitasi. Yang direhab itu baik medis maupun psikisnya. Nah, setelah mereka selesai menjalani rehabilitasi, ya. Nah, setelah selesai baru mereka bisa diminta pertanggungan jawab hukumnya. Artinya mereka bisa diadili, ya. Kemudian baru menjalani hukuman. Dihukum dengan tujuan, ya, supaya dia jera, ya. Ya, tujuan pemidanaan ya, seperti itu. Kemudian orang lain yang masih belum ketangkep jadi takut karenanya. Gitu loh. Nah, tujuan pemidanaan itu. Tapi kalau mereka tidak direhab, langsung menjalani proses peradilan, itu sama juga dengan bentuk tidak bertanggung jawabnya pemerintah terhadap rakyatnya gitu ya. Tapi kalau pengguna musiman ya, pengguna yang hanya euforia di diskotik ya, mereka itu dibebaskan, maka Indonesia ini satu-satunya negara di dunia yang bebas menggunakan narkoba. Satu-satunya di dunia nanti jadinya. Nah ini berbahaya, artinya satu langkah menghancurkan bangsa ya. Artinya menjadikan republik ini, menjadikan negeri ini sebagai negara yang bebas untuk menggunakan narkoba tanpa sanksi hukum ya. Nah tinggal tunggu saat kehancurannya dan saya akan berada pada barisan paling depan untuk menentang itu. Nah, jadi jangan sampai yang dipidana itu hanya mereka pengedar. Nah, pengedar nanti kalau mereka berlindung di bawah ketiak oknum-oknum penegak hukum, hancurlah republik ini. Ya, jadi itu tanggapan saya. Tapi Pak, disebutkan aturan ini dibuat salah satunya juga karena penghuni lapas sudah melebihi kapasitas. Bagaimana menurut Anda, Pak Henry? Alasan yang sangat apa ya, mengada-ada ya, alasan yang cemen lah menurut saya. Itu persoalan lain. Kalau perlu ya tambah lapas, ditambah. Solusinya adalah ya pemerintah ya baik BNN, kepolisian, masyarakat ya harus menggalakkan atau mengedepankan upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan ya, disosialisasikan dampak dari penyalahgunaan itu gini loh. Nyatanya mereka bilang nggak berhasil. Kenapa? Caranya yang tidak konsepsional, tidak sistematis. Masa putus asa? Ada himbauan Pak untuk pemerintah terkait pemberantasan narkoba dan seperti apa pengawasan ke depannya? Karena kejahatan ini adalah kejahatan yang konsepsional dan sistematis ya, dilakukan oleh sindikat internasional ya dengan mobilitas yang tinggi, dengan dana mereka yang tidak terbatas. Tentunya kita juga harus melakukan itu dengan cara-cara yang konsepsional dan sistematis, bukan dengan cara-cara sporadis atau dengan cara-cara putus asa seperti yang dihebohkan. Nah, saya khawatir kehebohan ini kemarin ya, termasuk yang disampaikan ini sekarang, adalah kehebohan yang kan tidak memahami apa sih sebetulnya dimaksud oleh pemerintah yang tidak mengenakan sanksi pidana bagi pengguna itu. Pengguna yang seperti apa? Itu ya. Artinya ke depan ya, kita harus menggalakkan selain upaya penegakan hukum, juga adalah upaya mencegah terjadi penyalahgunaan. Tapi semua upaya itu harus dilakukan dengan cara yang konsepsional dan sistematis. Dan melibatkan semua potensi yang ada di masyarakat. Demikian pendiri dan Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat, Henry Yosodiningrat. Saya, Mandariska.